Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ja'ala li'ibadihi qalban yahullu fihi ihalatuhu 'alal a'mal 'ala wujudil faragh wa tasdiquhu min ru'unati nafsihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi qala fi ahadithihi yuwafiqu muradahu wa ihsana wa ala alihi wa ashabihi alladhina yushiruna wa yuhduna ila dariqatihi wa sunnatihi ila yaumiddini wa yaumi jazaih amma ba'du. Para konco-konco jamaah pengawasan kitab Syarhil Hikam ingkang menungso, alhamdulillah kula kali panjenengan kepanggih malih wonten ing acara pengawasan kitab Hikam menika. Mandar muka pengawasan menika dadoso manfaat kangge kula saha panjenengan sedaya, manfaat kangge kelampahan-kelampahan wonten ing akhirat, wonten ing donya, ugi manfaat kangge keuntungan kita mangkih wonten di swargane Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ingkang kula hormati, kula kali panjenengan sedaya sampun nderek-nderekaken mirengaken keterangan bahwa kula kali panjenengan sampun nderekaken bahwa le'e kulo kali sampean wonten dik setunggali penggawean itu sebaiknya mboten katik jaluk dateng tingkah yang lebih baru lagi, minta kepada keadaan yang akan kita hadapi yang tidak sama dengan tingkah atau keadaan engkang kolo wingi. Niku menawi hal-hal yang berkaitan dengan kita berurusan tentang pendamelan utawi urusan dunyo. Salajengipun kula kali panjenengan moko monggo nderekaken dawuhne Kiai Musonif salajenge. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aradat urah ngarepaken apa himatu salikin cita-citane wong kang ngambah dalan marang ridhone Gusti Allah. Aisa irin tegese wong kang mlaku ilallahi taala maring Allah taala. Ora ngarepaken antakifa ing yen toleren apa himmah indama ing dalem sandinge barang. Kusifa kang den huka apa ma, kusifa kang den katona kenapa malaha katwi himmah fi asna isuluki ing dalem tengah-tengahe melaku. Bayani ma minal ma'arifi bayani saking piro-piro ma'rifat, bayani saking piro-piro kenal, menggawi kenal datang Allah Subhanahu wa taala. Wal asrori lan piro-piro rahasia, wal anwari lan piro-piro nur, piro-piro cahaya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, nek urusan dunyo kula kali panjenengan kalau sudah memiliki satu kesibukan dunia ini sebaiknya kita enggak usah pindah kemana-mana, dalam arti sampai ninggalno pendamelan yang telah lalu sampai melupakan pekerjaan yang akan datang. Niki sak baiknya jangan seperti itu. Lek wis panjenengan saben dino sak dino-dino niku tani, ya wis tani niku anteng ngono. Tani niku sampean tekuni. Nanti kalau panjenengan menginginkan pendamelan-pendamelan sing anyar, penggawean-penggawean sing liyo, ya sebaiknya pekerjaan yang pertama itu jangan kita tinggalkan begitu saja. Apa maning sampai ngenyek nang penggawean sing pertama ojo. Krono panjenengan di tempat nenang Allah Subhanahu wa taala wonten di penggawean niku wis sesuai kelawan ukuran yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lek katene ngale, jangan pindah, kita membuat pekerjaan lagi. Yang pertama jangan ditinggalkan. Soale wedi sampai atiku lokali panjenengan iki meremehkan pekerjaan yang telah lalu karena ada pekerjaan yang baru. Padahal sing ngersakne panjenengan onten di penggawean sing anyar nih, penggawean sing lawas niku ya Gusti Allah. Ngaten. Niku lek urusan penggawean dunyo, sakniki lek urusan akhirat kita ada perbedaan. Dawane ki musannib ma aradat himmatu salikin antaqifa indama kusyifalah. Tidak mungkin cita-citanya orang yang sedang berjalan menuju ridho Allah. Gampangane cara sakniki wong sing nglakoni kebagusan niku cita-citanya tidak mungkin dia akan berhenti pada saat dia mengetahui sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa jenjang tingkatan ibadah. Mboten saged tiang sae mandek niku mboten saged. Kulo ambek sampean pada tahun 2007 enggak ada istiqomah sembahyang duha rong rakaat. Kroso nang ati oleh sembahyang duha niku adem. Damai, tentrem ngoten. Oleh sembahyang duha, mari sembahyang duha maca surat Waqiah itu pada tahun 2007. Kalau kita tergolong orang-orang yang salik kepada Allah Subhanahu wa taala, melaku datang jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kula kali panjenengan iku kendel. Mandek wonten ndek mriku mawon. Pasti kula kali panjenengan iki akan punya keinginan untuk menambah daripada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akal niku mesti ngeten lek wingi aku seiso sembahyang duha rong rakaat, saiki jajal tak tambahani petang rakaat mawon. Tak tambahane rong rakaat dadi ne petang rakaat. Lek tiyang niku salik sairin ilallah pasti cita-citanya seperti itu. Cara zahir. Lek sing cara batin umpomo tiyang niku nang Allah dipun paringi tahu beberapa rahasia dan dalam hatinya diberi sedikit penerangan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keistimewaan yang dia terima saking ngarsane Gusti Allah tidak membuat dia menjadi orang yang puas sampai di situ saja, tapi justru dia ingin terus menambah dan terus-terus menambah sampai dia menjadi orang yang sukses ing dalam urusan akumu, ing dalam urusan usul syuhud dateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Tak kira mandek wong tiyang niku lek pun ngrasakne syuhud dateng ngarsane Gusti Allah, makin dalam dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, makin nikmat dia merasakan kehidupannya. Makin senang dia berbareng kali Allah Subhanahu wa taala. Koyok-koyok sekabehane kan wis apa jari Gusti Allah. Abang ijo dek ya wis apa jari Gusti Allah. Seneng apa jari Gusti Allah. Susah ya mergo krana Gusti Allah. Ya napa maksude? Bi an yaro kelawan yento nikataken sapa salik atau sapa murid anama ing sak temene barang wasala kang tumeka sapa murid ilahi maring ma minal ma'rifati bayane saking ma'rifat ing Gusti Allah wa dzaukil ahwali lan nyicipi pira-pira tingkah wa munazalatil maqamati lan manggon ing dalam pira-pira pangkate salik huwal ghayatu yaiku pungkasan al-quswa kang katok opo goya wan nihayatu lan ente-enteane fatakifu mongkon nuli mandek opo himatuhu sejone salik indahu ing dalam sandinge mawasola wayata asyaku lan bronto sobo salik hu ing mawasola wayuhibu lan demen sobo salik hu ing mawasola. Maksude mandek wonten dik pangkat utawa siri-siri yang telah diberitahukan oleh diri oleh Allah kepada dirinya niku artine dia punya anggapan bahwa sedikit makrifat yang ada di dalam hatinya niku wis direken katok wis. Cara tingkah tiyang wali niku kan kadang-kadang apa yang disampaikan itu sebetulnya sudah tersirat dalam hatinya. Gampangane ngeten. Kulo kali panjenengan ngenal karo wong wali karo kiai. Medhayo karo kiai. Sowan dateng kiai ditakoni, "Le, dalem yai. Kon iku nyambut gawe apa saiki?" Dalem nyambut damel parkiran yai wonten di pinggir embung. Dawene kiai, "Ojo diterusno, Le. Ndak enak." Mun sewu nek kiai wis wusul datang Allah Subhanahu wa taala ngomong koyo ngeten, mesti dibalik dawuhne kiai melarang kula panjenengan melanjutkan pekerjaan itu tadi ada hikmah yang diketahui oleh kiai. Akhirnya kok ndak gelem leren, ndak gelem leren sampai wong sing dikongkon leren nyambut gawe parkir mang mati dalam keadaan caruk mergo mbelo parkiran. Lho ya apa? Kan wis cocok karo anjuran kiai ini ojo nyambut gawe iku bahaya nang awakmu. Begitu sang kiai mendengar berita bahwa orang yang tidak boleh melanjutkan pekerjaan parkir niku meninggal karena caruk-caruk sebab gara-gara panggenan parkiran, kiai niku tidak merasa bangga hanya di situ saja. Dek mboten besar kepala tapi merasa makin terpepet karena keistimewaannya diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Mboten kok bunga. Keistimewaannya diweruhi wong kok bunga. Mulai akeh santrine kok tambah kuat dendasi. Mulai karomah akeh wong sing ngambung tangane kok tambah sombong. Mboten sakmonten. Dia akan meningkatkan takarrubnya, meningkatkan perbuatan-perbuatan yang dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tutuk kok mek ngadang ngebokno pengikut utawa ngebokno santri utawa ngebokno anak buah, tapi dia makin sibuk dengan urusannya sendiri, kuatir awak ini ku di pandangan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang merosot. Tutuk kok makhluke sing diramut awake dhewe ditingkatno. Nek aku wingi uripku ndak ngrasani wong, sedina ngrasani mek ping pindho saiki jajal blas aku ndak katene ngrasani. Nek sing wingi aku iki lek mlaku tola-tole jajal saiki aku mlaku ndak bakal tola-tole. Nek sing wingi ku aku mangan barang sing rodok sing ndak jelas halale aku ndak gelem saiki sing remeng-remeng aku jajal tak tinggali. Makin ditingkatkan perbuatan baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala krana ngrasa awake pun asal pangkat munggune Gusti Allah. Ngoten. Dadi mboten mandeg makrifat datang Allah Subhanahu wa taala tidak membuatnya dia menjadi orang yang puas dengan makam itu. Awake kena coba gede. Anake mati ditabrak motor, donyane dicolong nang maling. Dek setitik mboten kaget karena dia sadar bahwa dunya niku asline duduk tek dhewe. Kesadaran semacam ini lek tiyang niku syuhud usul datang Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang salik mengambah jalan sing diridhoi Gusti Allah. Tidak akan berhenti sampai di situ. Malah nek perlu akan ditambahi. Koyok wonten ceritane dongeng, wonten waline Gusti Allah niku dihukum. Tepak ana dihukuman disambangi nang koncone, "Cak, apa? Ya apa kabare sampean ana dihukuman?" "Alhamdulillah." "Lho kok syukur iya?" "Iya, alhamdulillah aku nang pihak penahan nang wong sing ngukum aku nang rojo aku dikei panggonan mek setengah meter." Dadi aku ndak iso turu. Krono aku ndak iso turu, dadi aku syukur nang Gusti Allah. Wong sing takon niku gawok, "Lah ya sampean niku wong dihukum dikei panggenan setengah meter kok syukur alhamdulillah, kan mestine masyaallah lan innalillah." Krono sampean merasa dirinya tersiksa, tidur enggak bisa nyenyak krono panggenan mek setengah meter. Jawabane wong niki, "Aku duduk urusan enak e turu, tetapi karena makin banyak cobaan yang aku terima, berarti Allah nang aku iki tambah seneng." Makin besar cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dumateng kita, berarti Allah iku cintanya kepada kita makin bertambah. Dadi ditambahi terus. Sampai tutuk nang cerita bahwa dek niku dikerangkeng bersama dua orang. Tangane ditaleni, tangane dikecek. Dadi lek koncone nang WC melok nang WC ya mampu basin. Koncone nang jeding melok nang jeding. Keadaan yang seperti ini masih akan tetap menjadikan dirinya itu orang yang bersyukur alhamdulillah datang ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Niki contoh bahwa orang yang melakukan kebaikan kalau mencapai satu tingkatan dia tidak akan puas sampai di situ. Terus dan terus, tapi niki urusan akhirat. Urusan pangkat hati, urusan cakangnya datang ibadah. Ya kula kali sampean ya sampean nangen-nangen dhewe. Lek wis tau nglakoni salat duha ping pindho, besoknya sampean kepingin nambah apa kepingin mandek? Kadang-kadang ndak kepingin nambah salat 4 rakaat justru aduh. Aku sembahyang duha iki wis oleh 10 tahun, aku tak lakoni 2 rakaat tok sampe saiki durung tau oleh rezeki gede, mandek wis. Nyajal nglakoni barang sing liyane lho ngoten. Pangkat yang dia peroleh tidak membuatnya makin meningkat, tapi justru makin merosot. Ono opo ndik balik niku? Wallahu alam. Monggo kita grayahi dateng awak-awak dhewe. Direken pangkat sing wis diperoleh itu adalah pangkat yang paling tinggi. Tidak, enggak puas sampai di situ. Au yaro utawa nikataken sapa murid anama ing sak temene derajat faukohu kang ono ing dalam dukure maiku azamul we agung minhu ketimbang saking mawasola lakinnahu tapi nih murid yakna'u iku nerimo sapa murid bidzalika kelawan mengkunu-mengkunu mawasola wayarolan nekatakan sapa murid annafihi ing sak temene iku tetep ing dalam al-kifayata opo ono kecukupan lek wis dianggap cukup falayar komong kora munggah sapa salik bihimati kelawan cita-citane salik atau murid au yaro utone katakan sa murid kusuro himati ing rupake cita-citane murid anil roki saking munggah lima maring pangkat faukohu kang tetep ing dalam sandukure pangkat sing awal. Kalau di dalam halal kebaikan DN ku kok coro dihitung kali lari sekolah dia sudah punya pangkat DRS atau SPD atau SH atau sarjana ekonomi dan lain sebagainya. Dalam bidang ilmu dan kebaikan dia mboten cukup mik sak monten mawon. Terus ingin meningkat makin hari makin meningkat, makin hari makin meningkat. Sampai enggak ada titel MHum, sampai enggak ada titel profesor, sampai enggak ada titel doktor, sampai enggak ada titel profesor, terus ndak mandek-mandek. Sing digoleki duduk titele tetapi adalah ilmu yang dia peroleh pada masa-masa belajar itu yang membuat dia enggak bisa berhenti untuk menjadi orang yang selalu meningkat dalam taraf kehidupannya, dalam taraf pendidikannya. Terus kepingin terus niku lek urusan dunyo mila wonten dawuh fanzur fi umurid dunya ila man tunahu wanzur fi umuril akhirati ila man fauqahu. Kalau panjenengan berpikir permasalahan tentang dunyo sampean ojo ndelok nang uang sing ono di dukur pangkat-pangkat dunyo sing danok kaitane karo akhirat panjenengan ojo ndelok nang uang sing ono di dukur tapi lek urusan pangkat yang ada kaitannya dengan akhirat nah niki baru kula panjenengan kudu ndelok nang wong sing ana dhukur niki wonten tiyang sodako sodako ndak nanggung-nanggung nanggung wedine bangunan masjid sak semene sak wesine kira-kira total sodako yang diberikan orang itu mencapai nilai 1 miliar lebih panjenengan tidak berhenti saja di situ ndelok tok sampean ojo mik krono gawok ndelok krono gedene sedekah tapi teng ati niki harus punya cita-cita kapan aku sing iso sedekah kaya iku yo masih sampe ndak sampe sak miliar kira-kira iso sedekah 100 juta ngono kan lumayan arek ngangge rezeki sing oleh keringet kuning oleh nyambut gawe karo tangane dhewe lumayan dadi mboten mik grek ana wong sembayange cuwakang jamaah nang masjid istiqomah zuhur, asar, maghrib, isak, subuh ati ni kudu obah lah yo wong iku wis tuwek melaku ndak patek kuat lek dikongkon berjamaah kok bisa istiqomah dibanding no karo awak si enom masya Allah nang ibadah koce angeli nang ibadah koce abote lo niki pantes kulo kali panjenengan duwe rasa iri ingin menjadi orang yang sama pangkatnya dengan orang yang ibadahnya cakang koyok niku wau. Sebab niki sing didelok urusan akhirat. Sejelek sing didelok urusan dunyo. Ketok koncone sepeda motor, awake medan pancal ya wis tak apa-apa wis wong barangan dunyo ae. Masih numpak sepeda pancal nang masjid ya tutuk. Nang pengajian ya tutuk. Kadang-kadang wong sing montore api-api nang pengajian malah ndak tutuk. Kalah kare tiyang sing mancal. Dipikir-pikir biyen awak sik ndak duwene iki. Lek riyo nyang nang omahe dulur roto. Padahal mancal niku. Omahe ana ndek kraton, duwe dulur ana ndek Kejayan dinyangi kabeh siji, loro. Assalamualaikum. Salaman kabeh padahal sing ditumpak niku sepeda pancal. Sampai tutuk nang Gambir Kuning, tutuk nang Wonorjo, tutuk nang Gondang Wetan, nang Winongan, doleki dulur silaturahmi. Padahal sing ditumpahi sepeda pancal. Lah saiki wonge duwe motor, kadek duwe mobil pisan. Dulur niku dinyangi sing di pinggir embong tok. Kok ngoten engge alasane polahe lek umahe menjeru montore ndak melbu. Tak sedeng aku ate nang sampean mobilku gedhe dadi ndak iso melbu. Tutu urusan mobil sing ndak iso melbu, hatinya menurun. Kadar keimanan, kadar ketakwaane datang Allah Subhanahu wa taala niku mudun. Mbiyen awake numpak sepeda pancal iso tutuk nang dindi, saiki numpak mobil lak tutuk nang dindi kadang-kadang kepethuk dulur nak mudun. Ngebel ta mboten padahal iku misanane. Padahal mindoane. Padahal ponaane. Endi sifat gati yang dulu dimiliki pada saat dia masih menjadi orang melarat, kok hilang ketika dia menjadi orang yang pangkat? Mboten sepantasnya kita koyok ngaten. Mestinya tambah dunyo kelakuan bagus sih kundu tambah sae, tambah pangkat gatine yo tambah bagus, duduk tambah nyengit. Lalek kulo kali panjenengan pun gak ada manah koyok ngoten. Insya Allah kulo kali panjenengan kelebet dados tiang yang makin jauh datang ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Tambah ndak kenal nang pangeran, tambah ndak weru. Koyok-koyok merasa puas dengan satu perbuatan yang dia lakukan. Wis cukup sakmene wis aku dadi wong pangkat iki. Lho koyok-koyok ngoten. Dadi lek urusan akhirat tetep kulo kali panjenengan kudu ndelok datang tiang sing ana ndek nukur. Tidak merasa pangkat. Lek merasa pangkat illa wanadathu. Angin undang-undang. Uing murid apa hawatiful haqiqati. Piro-piro suara kang ora ana jumlegere sing bangsa hakikat. Al hawatif tegese suara tanpa rupa. Allati tahtifu kang nyuara apa hawatif ala qalbihi. Ing atase atine murid menjatil hakikati saking arah-arah hakikat al-ilahiyati kang bangsa pangeran. Waya tamilulan memper opo anal makna sak temene kang den karepaken iku ilanadahu. Angin ngundang-ngundang hu ing salik opo lisanu halil hakikati lisan hale hakikat. Allati kang kusifat den buka opo lisanul hal al hakikah lahu kadui murid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati. Lek kulo kale panjenengan sebagai wong sing salik, wong sing ngambah dalan sing diri dani Gusti Allah, ketika menemukan sebuah pangkat asror, pangkat rahasia ilahi, jare ndek cerita-cerita niku, pangkat yang ada kaitannya dengan sirnya Allah Subhanahu wa taala, otomatis lek kulo kale panjenengan mandek wonten dek setunggal derajat di BCI. Biyen sembahyang rong rakaat kok pancet ae rong rakaat. Niku lek tiyang niate pancene niat salik, niat melampah datang Gusti Allah, mesti wonten bisi andik njero niati. Lah iya, wingi kon bayangi rong rakaat. Lah saiki kok pancet ae rong rakaat padahal tahun wis tahun 2008, Cak. Sing wingi tahun 2007 sampean lek isuk maca surat Waqiah. Saiki tahun 2008 ndak kepengin tambah maning ta mocoe. Jajal mo o tambah nono, tambah ono wiritani. Bisikan saking mana sing katus mekaten, mestinya kalau orang itu salik datang ngarsani Allah Subhanahu wa taala. Bisikan yang baik ini tandanya saking ngarsani Gusti Allah. Lek bisikan elek niku tandane saking syaitan. Ojo ake-ake wis sembahyang duha, masih kon sembahyang duha kon yo rezekimu pancet, bayaranmu ndak tau mundak-mundak kon nyambut gawe wis oleh berang tahun iki pancet sakmono. Ojo sembayang mari. Lho niku tandane setan. Bab napa? Sebab Allah niku wallahu yad'u ila dari salam. Allah itu akan selalu mengajak datang kita sedoyo kepada jalan-jalan kebaikan. Dalam arti lek ati kula kali panjenengan ono bisi'i sing bisikan itu mengarah datang kebaikan, berarti bisikan itu datangi saking Gusti Allah. Melaku nang Pasuruan karepe kepingin tuku sandal, karepe kepingin tuku klambi, wonten di Pasuruan kok ketok pengajian, mandek melok ngrungokno pengajian. Jare atine muni, ojo melaku terus Mas ono pengajian, mbok yo ngrungokno sithik-sithik cekne oleh barokah ilmu. Ini tanda bahwa ini adalah bisikan saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Tapi lek bisikane seje panjenengan pamane katenyang nang pengajen nang Pasuruan, barang budal ono ndek dalan numpak sepeda motor ketok orkes. Sing joget Masya Allah ABG. ABG mbo ABG. Anak baru gede. Sing umur-umur 17 tahun penampilannya Masya Allah. Jare ni ati ni Mas. Ojo nang pengajen mari Mas, nang pengajen ngantuk. Nek pengajen ngono ben malam iki ono tapi lek orkes iki ndak bendino ono mandeg dek kene mari. Awake kate budal ngaji, ono dek dalan dibisiki teko atine dikongkon delok orkes. Bisikan yang seperti ini adalah bisikan nafsu sing dadi koncone setan. Innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu niku penggaweane selalu ngajak-ngajak datang ke elekan. Dadi lek wis dibisiki maka dia diikuti bisikan-bisikan sing apik niku dibeloni. Cok mandeg dek kene Mas, tambah ono sampe nek sembayang ojo rong rakaat. Tambah ono marek sembayang kira-kira petang rakaat ngono. Lah, itu namanya bisikan saking ngarsane Gusti Allah. Bisikan minjiatil haqiqah al-qalbiyah, bisikan saking arah haqiqah al-ilahiyah, bisikan saking ngarsane Gusti Allah. Dadi lek panjenengan ndek bisikane ati niku ono bisikan api, ojo sampai tidak dihiraukan. Sebab bisikan api niku saking Gusti Allah. Lah baru lek bisikan elek niku ojo dilakoni. Lek bisikan api kudu dilakoni. Bisikan elek dilakoni, bisikan api tidak direken. Dianggap bodoh-bodoh saking Gusti Allah. Boten. Nek bisikan api niku saking Gusti Allah terus dilakoni, itu tandanya kita termasuk orang yang saleh. Artinya melaku. Melaku datang Gusti Allah, boten mandeg. Nek sampean oleh bisikan api terus tidak dilakoni, iku tandanya sampean kali kula kali sampean boten tergolong orang yang muridullah. Mboten termasuk golongan ahlul iradah, mboten termasuk golongan salikin ila dhariqillah. Tetapi termasuk golongan tiang ya sing mandek mboten melaku. Lek jenenge ndak man, ndak melaku. Ya ndak tutuk nanti ndi menang wis tutuk di kono tho. Dadi kula mbek sampean carane nengeri awak niki termasuk salik utawa mboten, cukup sampean delok nang atine dhewe. Artine salik niku orang yang memang ada hasrat untuk menuju datang Allah Subhanahu wa taala. Niku tandane ono di ati. Napa tandane? Lek sampean atine ono bisikan api, terus sampean nglakoni niku berarti sampean kepingin tutuk nang Gusti Allah. Lek ono bisikan elek mboten dilakoni, nggih niku termasuk tandane wong sing kepingin utawa sedang menuju jalan wusul datang ngarsani Gusti Allah. Tapi lek sampean terbalik, lek ono bisikan api ndak dilakoni, lek ono bisikan elek banter. Wah, niki tandane wong sing ndak kepingin tutuk nang Allah niki. Lek ndak tutuk ya besok atuh kali Gusti Allah nang di swarga. Bukan hanya jauh, tapi kita tidak akan bisa masuk datang swargane Allah Subhanahu wa taala karena kula mbek sampean duduk termasuk golongane wong sing katene mlaku datang mardhatillah, datang dalan-dalan sing diridani Allah Subhanahu wa ta'ala. Milo kulo kali panjenengan sedaya mandar muga dados tiyang ingkang saged ngelampahi nopo ingkang dalam waos kala wau, khususipun konco-konco ingkang mireng uto ingkang boten mireng, mandar muga dipun paringi nderekaken angsal manfaate kitab Syarhil Hikam ingkang dalam waos. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kulo hormati, kulo menungso biasa bu nggih menawi pematur dalam wonten kirang saene dateng konco-konco kulo nyun agungipun pangapunten. monggo kita belajar merubah nasib kita dengan cara mengikuti dawuh-dawuhi ulama ingkang wonten dateng kitab. Semoga kita menjadi orang yang selamat di dini wa dunia wal akhirah. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.